Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة في الله, قوم مسلمين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan risalah Tadhhirul I'tiqad min Adranil Ilhad karya Al-Imam Muhammad Ibnul Amir As-Sana'ani rahimahullah. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita melihat keterangan dari beliau rahimahullahu taala dalam uraian yang cukup panjang, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, menjelaskan bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, khususnya kesyirikan dalam bab ta'zimul kubur, mengagungkan kuburan, ghulu berlebih-lebihan dalam menyikapi sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala kembali memaparkan kepada kita contoh-contoh nyata yang ada di masa beliau rahimahullahu taala terkait dengan bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada masa hidupnya beliau rahimahullahu taala, yang beliau kemas ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum dengan bentuk tanya jawab. Kalau sebelumnya dalam bentuk keterangan uraian, berikut ini beliau akan menjelaskan kepada kita contoh-contoh kasus nyata pada masa beliau, bentuk-bentuk kesyirikan yang dikemas dengan tanya jawab. Beliau menyebutkan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum pada halaman yang ke-23 dari matan yang kita pegang. Qala al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala, fa in qala, apabila ada yang bertanya berkata, innama nahartu lillah wa dzakartu ismallahi alaihi, sesungguhnya aku melakukan sembelihan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, terbukti saya menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan tersebut. Ini menyinggung ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum keterangan beliau sebelumnya, kenyataan yang beliau saksikan banyaknya pihak-pihak dari penduduk Yaman yang melakukan sembelihan di pelataran kuburan-kuburan yang diagungkan. Ketika diingatkan bahwasanya hal itu termasuk bentuk kesyirikan, masuk dalam kategori mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah, mereka berkilah dengan ucapan ini, saya menyembelih untuk Allah, terbukti saya membaca nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih hewan ini bukan menyebut nama wali. Fakullahu, maka katakan kepadanya, in kana an-nahru lillah, kalau memang sembelihan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, فَلِأَيِّ شَيْءٍ قَرَّبْتَ مَا تَنْحَرُهُ مِنْ بَابِ مَشْهَدِ مَنْ تَفْضُلُهُ وَتَعْتَكِدُ فِيهِ. Kalau memang sembelihan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, lantas apa maksud Anda membawa hewan ini untuk disembelih di kuburan orang yang Anda agungi? Ya, ngapain jauh-jauh membawa sembelihan dibawa ke kuburan ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum? Hal aradta bidzalika ta'dhimahu, apakah yang Anda maksudkan dengan tindakan tadi untuk mengagungkan, menghormati penghuni kubur tersebut? Fa in qala na'am fa qul lahu hadhihi an-nahru li ghairillah. Kalau dia menjawab iya, saya melakukan sembelihan di sini dengan menyebut nama Allah dengan tujuan mengagungkan sahibul kubur, ya, maka katakan kepadanya, hadhihi an-nahru li ghairillah, inilah sembelihan untuk selain Allah. Bal asyrakta ma'allahi ta'ala ghairah. Nah, bahkan engkau telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tayyib. Wa illam turid ta'dhimahu, fa hal aradta tawsiha babil mashhadi wa tanjisad dakhilina ilaihi. Kalau Anda tidak bermaksud untuk mengagungkan sahibul kubur, lantas apakah Anda berniat untuk mengotori tanah pemakaman yang menyebabkan orang-orang yang datang ke tempat tersebut merasa jijik atau kotor karena melihat ada sembelihan di situ? Ihdinash shirotol mustaqim, Allahu wa iyyakum. Naam. Anta ta'lamu yakinan annaka ma aradta dhalika aslan. Engkau tentu tidak menginginkan niatan yang kedua, ya, mengotori kuburan. Tidak mungkin ini niatan Anda. Wala aradta illa al-awwal. Tidak ada yang tidak ada yang ada dalam benakmu kecuali niatan yang pertama, yaitu mengagungkan sahibul kubur. Wala kharajta min baitika illa qasdan lahu. Dan engkau tidaklah keluar dari kediamanmu kecuali dengan niatan tersebut. Thumma kadzalika du'auhum lahu. Yang kemudian setelah Anda melakukan sembelihan tadi, Anda berdoa meminta memohon kepada sahibul kubur. Naam. Hakala ihani bidina azani Allahu wa iyakum. Sehingga dari tindakan mereka yang membawa ayam atau kambing atau bahkan sapi, kerbau dan hewan-hewan lainnya dibawa ke kuburan-kuburan tertentu, ihani bidina azani Allahu wa iyakum, sudah sangat jelas membuktikan bahwasanya tidak mungkin mereka melakukan hal itu kecuali dengan niatan-niatan tertentu, tujuan-tujuan tertentu yang bernilai kesyirikan dalam tinjauan Islam. Datang ke kuburan atau ke tempat yang ditentukan, ihanibidina azani Allahu wa iyyakum, menyembelih di sana, itu tentunya memiliki niatan-niatan ta'zim mengagungkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ya, kalau hanya sekedar menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, tentunya enggak perlu jauh-jauh dibawa ke kuburan. Cukup disembelih di tempat kita ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, selesai urusannya. Kok sampai dipindahkan ke tempat yang lain hewan sembelihan tersebut? Berarti ada niatan lain. Ya. Walaupun ketika menyembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah, bahkan dibarengi dengan takbir Allahu Akbar, bahkan mungkin mengatakan Allahumma taqabbal minni, begitu ya. Tapi kalau dilakukan di kuburan di hanifidina azani Allahu wa iyyakum, itu ada apa namanya, indikasi kalau tindakan tersebut dilakukan dalam rangka ta'zim al-kubur, mengagungkan kuburan tersebut. Dan itulah kesyirikan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum yang dulu dilakukan oleh kaum musyrikin. Naam. Wa qad ya'taqiduna fi ba'dhi fasaqatil ahya. Yang lebih parah lagi, mereka memberikan keyakinan syirik tersebut kepada sebagian orang-orang yang dikenal kefasikannya. Jadi yang diagungkan bukan hanya dari kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dikenal ibadahnya, orang-orang yang dikenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengagungkan orang-orang yang dikenal kefasikannya. Wa yunadunahu fi syiddati warraha. Mereka memanggil nama orang fasik tadi ketika kondisi genting dan kondisi lapang. Wa huwa akifun 'alal qaba'ihi wal fada'ih, dalam keadaan orang yang dipanggil namanya tadi masih di atas tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan kemaksiatan yang nyata. Wala yahzuru haitsu amara Allahu 'ibadahu al-mu'minina bil huduri hunak. Orang tersebut tidak pernah menghadiri ya ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Wala yahzuru jum'atan wala jama'atan. Tidak pernah terlihat melaksanakan salat Jumat ataupun melaksanakan salat lima waktu secara berjamaah. Bahkan tidak salat sama sekali. Wala ya'udu maridan. Tidak pernah mengunjungi orang yang sakit. Wala yushayyi'u janazatan, atau mengurusi jenazah kaum muslimin. Wala yaktasibu halalan, tidak bekerja dari cara yang halal. Naam. Ini kondisi sebagian orang-orang yang diagungkan pada masa Al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala. Naam. Tidak di jumpai sebagai orang yang saleh. Dan ini khani bidina azani Allahu wa iyyakum, letak perbedaan antara orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan pada masa saat ini dengan kaum musyrikin zaman dahulu. Kalau zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka selektif dalam memilih tandingan atau sekutu bagi Allah. Dipilihkan orang yang betul-betul saleh, mengagungkan hamba-hamba yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang fasik, mereka tidak bakal mau ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum, atau minimalnya menjadikan sekutu dari kalangan makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Pohon tidak pernah bermaksiat, batu, ada yang semisalnya. Kalau orang yang fasik tidak pernah didengar sanibidina azani Allah wa iyakum dari kalangan kaum musyrikin zaman dahulu mengagungkannya. Ternyata kaum musyrikin pada masa-masa belakangan di masa Al-Imam Sana'ani rahimahullahu taala lebih parah kondisinya. Yang diagungkan tidak lagi dari kalangan orang-orang yang saleh, bahkan dari kalangan orang-orang yang jelas-jelas kefasikannya. Naam, ada di antara mereka ihani bidina azani Allah wa iyakum di masa hidupnya tidak pernah terlihat berbaris bersama dengan kaum muslimin dalam pelaksanaan sholat lima waktu berjamaah di masjid. Sama sekali tidak, walau marrah, walaupun sekali. Ya, tidak pernah hadir dalam sholat Jumat, datang ke masjid pun tidak. Dalam masa hidupnya hanya sekali datang ke masjid pada sholat Jumat di khanibidina azani Allah wa iyakum, itu pun bukan untuk mengikuti sholat Jumat, tapi datang ke masjid kemudian apa namanya mojok, ya bahasanya gitu ya, mojok masuk ke dalam masjid kemudian menuju ke pojok masjid di khanibidina azani Allah wa iyakum, kemudian buang air kecil di situ. Ya, buang air kecil di masjid, bukan di toilet masjid, tapi di dalam masjid. Ketika kaum muslimin sedang berkumpul menuju khatib yang datang untuk melaksanakan khutbah Jumat. Nah, sedang menunggu datangnya khatib, tahu-tahu ada orang ini masuk ke dalam masjid, kemudian datang ke pojok masjid, kencing di situ, selesai itu pulang. Nah, ketika orang ini yang dikenal dengan kefasikannya tidak pernah sholat jamaah, tidak pernah sholat jumat, tidak pernah sholat id, meninggal dunia, justru kaum muslimin wallahu ta'ala a'lam apa penyebabnya, motivasinya mengagungkan kuburan orang tersebut. Yang namanya ada disinggung oleh Al-Imam Sana'ani rahimahullahu ta'ala pada halaman sebelumnya. Naam, hakata ihani fidina azani Allah wa iyakum, yang diagungkan oleh orang-orang Mesir. Dai, itu parah. Naam. Wa yudhammu ila dhalika. Ya, ditambah lagi. Bukan hanya melakukan dosa-dosa besar atau kemaksiatan saja, ditambah lagi orang tersebut da'wat tawakkul wa ilmil ghaib, mengaku tahu tentang ilmu ghaib. Nah, sudah enggak pernah sholat, ngaku bisa mengetahui ilmu ghaib. Ihanifidina azani Allah wa iyakum. Orang model demikian diagungkan. Ya, yang lebih layak dikatakan sebagai dukun, lebih pantas dikatakan sebagai tukang sihir, tapi dipanggil oleh kaum muslimin dengan wali fulan, syekh fulan, atau yang semisalnya, ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan mereka mengagungkan orang tersebut. Wa yajlibu ilaihi iblis jama'atan. Kemudian iblis la'anahullah membentuk pasukannya. Qad ashasha fi qulubihim wa bada fiha wa farikha. Ya, membentuk pasukannya dari kalangan bangsa jin dan dari kalangan umat manusia yang menanamkan dalam hati-hati mereka untuk mengikuti orang yang fasik tadi supaya diagungkan oleh masyarakat luas. Yusaddiquna buhtanahu, yang membenarkan kedustaan-kedustaannya. Wa yu'adzimuna sya'nahu, kemudian mengeluh-elukan orang yang fasik tersebut. Wa yaj'aluna hadza niddan li rabbil alamin wa mathila, kemudian menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala selaku Rabb alam semesta. Naam. Ini kondisi yang ada di masa Al-Imam Musana'ani rahimahullahu taala, yang dijadikan tandingan bagi Allah tidak hanya dari kalangan orang-orang yang saleh, bahkan dari kalangan orang-orang yang jelas-jelas kefasikannya, jelas-jelas penyimpangannya. Ihni bidina zaniyallahu wa iyyakum. Faya lil uquli aina dhahabat? Kemana perginya akal-akal mereka? Wa ya lis syara'i kaifa juhilat? Naam, sungguh parah. Ya, sampai nilai-nilai syariat dalam masalah ini tidak mereka mengerti. Masalah tauhid, masalah kesyirikan sama sekali tidak mereka fahami. Hadibidina azanillahu wa iyyakum. Padahal Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillah 'ibadun amsalukum. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba sama seperti kalian. Naam. Fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Silakan kalian berdoa kepada mereka dan lihat apakah mereka mampu mengabulkan permintaan kalian. Kalau memang kalian benar dalam pengakuan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini menunjukkan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum dari tanya jawab yang dibawakan oleh Sanani rahimahullah, menggambarkan kepada kita bahwasannya kondisi kaum musyrikin pada masa belakangan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan itu terbukti dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ya, sisi yang pertama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, annahum yaj'aluna lillahi niddan min fasaqatil ahya. Sisi yang pertama, kaum musyrikin belakangan ini menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang fasik, yang jelas-jelas rusaknya, yang jelas-jelas penyimpangannya, yang jelas-jelas sebagai orang yang suka dengan dosa-dosa besar diagungkan. Ya, bikhilafil musyrikin al-awwalin, beda dengan kaum musyrikin zaman dahulu. Kalau mereka menjadikan tandingan bagi Allah dari kalangan orang-orang yang betul-betul soleh, atau minimalnya dari kalangan makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Itu zaman dahulu. Nah, gak sembarangan milih sesembahan, walaupun tetap salah, kan gitu ya. Nah, lah, zaman belakangan jauh lebih parah. Tidak hanya orang yang saleh, tidak hanya batu atau pohon, tapi orang yang dikenal kefasikannya diagungkan. Ya, orang yang lebih pantas mendekam dalam penjara, ya, dilulukan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sebagai wali, sebagai orang yang sakti, sebagai orang yang demikian, demikian, demikian dan seterusnya, hanya semata-mata karena orang tersebut mengaku mengetahui ilmu yang gaib. Nah, itu parahnya kaum musyrikin zaman belakangan. Itu pada masa Al-Imam Musana'ani rahimahullahu taala. Bagaimana kiranya dengan masa kita ini bidina azaniyallahu wa iyyakum, tentu akan bertambah parah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bersabda, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. tidak akan ada sebuah masa, sebuah generasi, melainkan generasi sesudahnya lebih parah dari sebelumnya. Nah, lebih parah dari sebelumnya. Kalau pada masa Rasulullah SAW ada di kalangan hamba-hamba Allah yang terjatuh dalam kesyirikan, maka pada masa-masa sesudah zaman Nabi SAW akan semakin parah tingkat kesyirikannya. Kalau di zaman Rasulullah SAW kejahilan sempat merajalela, maka pada masa dan generasi-generasi sesudah Nabi kita Muhammad SAW akan lebih parah lagi kejahilan melanda dan menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau di masa Rasul ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sudah muncul benih-benih fitnah, maka pada masa sesudah beliau dan generasi-generasi sesudah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan bermunculan fitnah-fitnah yang jauh lebih dahsyat. Nah, sehingga semakin hari dari generasi menuju generasi sesudahnya itu semakin parah. Dan itu terbukti di zaman Rasul, kaum musyrikin hanya mengagungkan orang-orang yang dikenal kesalehannya. Sesudah zaman beliau, pada masa Imam Shana'ani rahimahullahu taala, yang diagungkan bukan lagi orang yang saleh, tapi orang yang fasik, yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, bahkan dikenal kefajirannya, bahkan ada di antara mereka yang suka dengan khamer, bahkan suka dengan zina dan semisalnya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, diagungkan. Parah. Nah, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang menunjukkan kalau kaum musyrikin belakangan itu lebih parah tingkat kesyirikannya, annahum yusyrikun fi jami'il ahwal. Kaum musyrikin belakangan itu melakukan kesyirikan pada semua kondisi mereka. Ya, mau kondisi lapang syirik, apalagi kalau genting tambah syiriknya. Nah, kondisi sehat biasa minta kepada orang yang mati, yakni fidina azani Allah wa iyyakum. Apalagi kalau kondisi sakit. Ya. Nah, itu lebih parah tingkat kesyirikannya. Berbeda dengan kaum musyrikin zaman dahulu. Kalau kaum musyrikin di masa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syiriknya hanya kondisi lapang saja. Kalau tenang, ya, kondisi santai, ini syirik. Tapi kalau sudah menjumpai kondisi yang sangat genting, ya, badai di tengah lautan atau yang semisalnya, mereka langsung hanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyakum. Fa'inkulta, yang berikutnya, kalau anda bertanya, ayasiru haulai alladzina ya'taqiduna fil kuburi wal awliya'i wal fasaqati wal khula'a'i musyrikin kalladzina ya'taqiduna fil asnam. Apabila anda bertanya, apakah orang-orang yang memiliki keyakinan-keyakinan tertentu kepada kuburan, atau kepada wali, atau kepada orang-orang yang fasik, dianggap sebagai kaum musyrikin, seperti orang-orang yang memiliki keyakinan terhadap patung-patung berhala? Nah, apakah mereka musyrik seperti zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kultu, jawabannya na'am. Iya. Ya. Mereka bisa berubah menjadi kaum musyrikin bisa berubah menjadi orang-orang yang sama seperti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sama? Wa qad hasala minhum ma hasala min ulaika, karena mereka melakukan tindakan yang juga dilakukan oleh kaum musyrikin zaman dahulu. Wa sawawhum fi dzalik, ya sama. Bal zadu, bahkan kaum bahkan mereka yang suka mengagungkan kuburan, suka mengagungkan wali atau suka mengagungkan orang-orang yang fasik, zadu fil i'tiqadi wal inqiyadi wal isti'badi, ya lebih parah keyakinannya, ketundukannya, bahkan peribadatannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala farqa bainahum, sehingga tidak ada bedanya antara mereka. Na'am. Hadirin yang dimuliakan azani Allah wa iyyakum, ini yang perlu diperhatikan ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ucapan Al-Imam Sana'ani rahimahullah di sini diistilahkan oleh para ulama dengan hukmun 'am, hukum secara umum. Ya, artinya orang yang punya keyakinan terhadap kuburan, yang punya keyakinan terhadap wali, yang punya keyakinan kepada orang-orang yang fasik, itu jatuh dalam kesyirikan. Ya, sepakat. Karena mereka melakukan tindakan yang dulu dilakukan oleh kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun untuk memvonis fulan musyrik, alan musyrik, tetangga kita musyrik, ya, opak fulan bin fulan musyrik, ya, itu tidak semudah yang kita bayangkan ya ni bidina azani Allah wa iyyakum. Ya, enggak bisa kemudian kita gegabah, ya, hanya melihat ihani bidina azani Allah wa iyyakum Pak Fulan habis dari kuburan ini, kemudian kita mengatakan, "Oh, Pak Fulan ini musyrik. Oh, tetangga saya ini musyrik. Oh, Pak RT saya ini musyrik. Oh, orang ini musyrik. Oh, saudara saya ini musyrik." Tidak semudah itu. Ya, harus melalui berbagai macam tahapan-tahapan yang cukup ketat ihani bidina azani Allah wa iyyakum. Ada indikasi mereka jatuh dalam kesyirikan yang perlu bagi kita untuk mengingatkan mereka, tapi untuk memvonis mereka sebagai orang yang musyrik itu bukan perkara yang mudah. Ihsani bidina azani Allahu wa iyyaku. Naam. Hakala ihsani bidina azani Allahu wa iyyaku. Ini pembahasan yang bisa kita ambil pada pertemuan sore hari ini. Adapun tanya jawab yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Sana'ani rahimahullah ta'ala berkaitan dengan contoh-contoh tindakan kesyirikan yang ada di zaman beliau rahimahullah ta'ala, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.